Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma ba'd, kita masih pada pembahasan yang terakhir dari empat sifat yang mesti dimiliki agar terhindar dari kerugian, yaitu wa tawasaw bis sabr, saling berwasiat untuk bersabar. Dan tadi disampaikan bahwa kesabaran kesimpulannya meliputi kesabaran dalam menjalankan syariat, menjalankan al-haq, kebenaran syariat Allah SWT, yaitu menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, kesabaran menghadapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang menyakitkan berupa musibah. Kita telah selesai mengulas yang pertama, yaitu bersabar dalam menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, istiqamah, konsisten dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kefuturan, futur yang datang menggantikan saat-saat semangat dalam beribadah, saat-saat futur itu tidak boleh menjerumuskan pada selain sunnah Nabi SAW, namun harus diatasi untuk tetap dalam sunnah Nabi SAW agar meraih keberuntungan, sebagaimana pada hadis Nabi SAW yang telah disampaikan, hadis Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, sekarang kita beralih mengulas bagian yang kedua, yaitu bersabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang menyakitkan dan dikenal dengan takdir buruk. Buruk tinjauannya kepada al-maqdur, tinjauan terhadap isi takdir itu yang ditimpakan kepada hamba karena perkara itu bukan nikmat melainkan musibah, hal yang buruk yang menyakitkan bagi hamba yang tidak disukai. Adapun tinjauan terhadap kebijakan Allah, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala mencipta perkara itu, maka seluruh tindakan Allah, perbuatan Allah, kebijakan Allah tidak ada yang buruk. Semuanya jika sudah pembicaraannya kembali kepada Allah, dikembalikan kepada Allah, maka seluruh kebijakan Allah, tindakan Allah menakdirkan segala perkara itu adalah bijak, adil. Tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, tidak ada unsur kedzaliman sama sekali. Itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, la yusalu amma yafalu. Allah tidak dipertanyakan apa-apa yang dikerjakannya. Karena semua yang dikerjakannya adalah baik, bijak, adil. Dikarenakan di balik setiap takdir itu mesti ada hikmah di baliknya. Mesti ada hikmah di baliknya. Hikmah yang agung. Tinjauan terhadap hikmah itulah hikmah yang diinginkan oleh Allah SWT di balik takdir buruk itu, maka semua kebijakan Allah adalah baik, adalah adil, bijak. Oleh karena itu, la yus'alu amma yaf'alu, tidak dipertanyakan apa-apa yang dikerjakan oleh Allah. Li kata ulama, li kamali adlihi wa hikmatihi, karena sempurnanya, maha sempurnanya keadilan dan kebijakan Allah SWT. Namun terkait dengan kita, hamba, memandang al-maqdur, apa yang ditakdirkan itu hal yang buruk bagi kita. Karena musibah yang menyakitkan kita, bukan nikmat. Oleh karena itu, pandai-pandainya kita lah untuk mengambil hikmah di balik apa yang menimpa kita. Bersama kewajiban kita untuk ridho, ridho bi qadarillah, wa sabr ala al-maqdur, kewajiban kita ridha dengan takdir Allah. Ya, kita harus ridha dengan takdir Allah. Kewajiban kita sebagai selaku hamba yang marbub, ya, sebagai selaku hamba yang marbub, yang diatur, yang dibina oleh Rabb-nya, penguasanya, terserah apa yang diinginkan oleh penguasa kita, pencipta kita, mengatur seluruh urusan kita. Dia yang maha tahu, dia yang maha bijak, maha adil. Dengan itu kita wajib ridho dengan itu semua. Dan menghadapi perkara buruk, musibah dari takdir yang ditimpakan kepada kita, yang kita hadapi, kita wajib bersabar. Wajib bersabar. Kita tidak punya pilihan lain kecuali bersabar. Ya. Jika kita tidak sabar, maka tidak ada gunanya, tidak akan merubah takdir yang ada, dan bahkan menjadi musibah di atas musibah. Bahkan menjadi musibah di atas musibah, karena kita sudah melanggar. Kita geram, kita gusar atas takdir yang menimpa kita. Ya, kita wajib ridho, bersabar agar kita dapat pahala, agar dapat ajr. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kita selamat dari sakhat, dari ghadab Allah, murka Allah, marah Allah Subhanahu wa taala. Agar kita selamat dari kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala apabila kita gusar, geram, tidak terima, ya, menyesalkan takdir yang menimpa kita. Di samping seperti dikatakan tadi, itu tidak berguna, tidak akan merubah takdir, bahkan menjadi musibah di atas musibah. Sudah, kita sudah kena musibah yang menyakitkan karena tidak sabar, malah gusar, geram, ya, tidak terima, akhirnya malah dapat musibah dosa lagi atasnya. Sudah susah, dapat dosa lagi. Padahal jika kita ridho, sabar, kita dapat pahala. Kita berupaya menggali hikmah di baliknya. Ya, semampu kita. Minimal, jika kita itu tidak mampu memetik hikmahnya, minimal kita menyadari sepenuhnya, mengingat sepenuhnya bahwa ini ujian dari Allah SWT, dengan kita ridha dan bersabar dapat pahala, plus musibah itu sendiri Allah timpakan sebagai kafarah bagi seorang mukmin. Luar biasa kan? Karena selaku hamba kita tidak lepas dari kesalahan, dari dosa, maksiat. Maka sungguh kebijakan Allah Subhanahu wa taala ketika menimpakan suatu musibah atas diri kita, yang dengan itu Allah jadikan sebagai penghapus dosa-dosa yang ada pada kita, kafarah. Ini sungguh luar biasa. Sebenarnya jika kita lebih mendalam lagi mencermati ini, justru kita merasakan ini bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah timpakan itu untuk menghapuskan, menggugurkan dosa kita. Dan kita sangat membutuhkan itu, kafarah itu. Bahkan kata ulama, status musibah itu sebagai kafarah, penggugur, penghapus dosa seorang mukmin, itu tidak ada kaitannya dengan bersabar atau tidak. Masalah bersabar atau tidak itu urusan terkait dengan dapat pahala bersabar atau sebaliknya tidak bersabar, ya, malah dapat dosa. Kaitannya dengan itu. Tapi terkait dengan masalah kafarah tidak ada kaitannya dengan itu. Kafarah tetap. Sabar atau tidak dapat, itu jadi kafarah. Luar biasa kan? Sabar atau tidak menghadapi musibah tetap jadi kafarah. Jika mau dapat pahala, sabar. Jika tidak, maka dosa. Begitu. Nah, kata Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah, hadis Anas. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna 'idham al-jazaa'i ma'a 'idham al-bala'." Inna 'idham al-jazaa'i ma'a 'idham al-bala'. Sesungguhnya besarnya balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama besarnya bala, musibah yang menimpa. Jadi semakin besar, semakin berat musibah yang menimpa, pahalanya pun semakin besar. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Wa inna Allah ta'ala, dan sesungguhnya Allah ta'ala idza ahabba qauman, apabila mencintai suatu kaum, Allah akan menguji kaum itu. Jika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan menguji kaum itu dengan ujian-ujian. Faman radhiya falahu ridha. Maka barang siapa ridha dengan ujian, musibah, bala yang datang, maka dia pun meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu sakhat. Wa man sakhita falahu sakhat. Dan barang siapa gusar, geram, marah, tidak terima dengan ujian, bala, musibah yang datang, maka baginya pula murka Allah, kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami ini, hendaknya kita tetap menjaga ridha kita kepada Allah. Kita senantiasa ridha dengan apapun. Jangan hanya merasa ridha ketika dapat nikmat. Ya. Kemudian tidak terima saat dapat musibah. Kita ridha atas nikmat dan musibah apapun yang datang. Kita bersabar dengan bala, musibah yang merupakan ujian. Nah, selain itu, ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya apabila mereka diuji dengan suatu musibah, agar mereka melakukan istirja. Melakukan istirja, yaitu mengembalikan urusan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, hanya kepadanya, raji'un, akan kembali. Sebagian masyarakat terperanjat kaget jika kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un padahal bukan orang mati. Maka ada sebagian masyarakat yang mengingkari, dan ada yang terkadang bisa marah. Nah, itu karena kebodohan. Dikiranya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu artinya kalau orang mati. Iya kan? Nah, begitu, ini butuh diruskan. Itu karena kejahilan masyarakat. Itu istirja namanya. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu untuk musibah apapun, besar atau kecil, dibaca itu. Nah, dan doa, selain istirja baca doa. Seperti firman Allah, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah, kita biasa mendengar, sering mendengar ayat ini. Walanabluwannakum, sungguh benar-benar kami akan menguji kalian, bisayin, dengan sedikit, bukan dengan banyak. Allah tidak mengatakan walanabluwannakum bikathirin, sungguh kami akan menguji kalian dengan banyak musibah, tidak, dengan sedikit saja, kata Allah. Coba kalau kita mau bandingkan, ya, kita hitung-hitung kuantitas dan kualitas nikmat yang telah kita rasakan dibandingkan kuantitas dan kualitas musibah yang menimpa kita. Ya, coba saja. Nah, tampak bahwa nikmat masih lebih banyak kan? Nah, diuji sedikit. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit. Bisa'in minal khawf, sedikit dari rasa takut terhadap musuh yang mengganggu, yang mengancam, yang membahayakan, yang menteror, ya, yang memerangi. Wal, yang diberikan orang-orang kafir, wal ju', rasa lapar karena kekurangan pangan. Ya, kekurangan makanan. Wa naqsin minal amwal, kekurangan dari segi harta benda. Ya, di masa krisis, krisis ekonomi. Nah, penghasilan sulit, pekerjaan sulit. Ya, sulit mendapatkan harta, mengumpulkan harta, sehingga kekurangan. Wal anfus, kekurangan dari segi jiwa, yaitu dengan diwafatkannya sebagian dari keluarga kita. Sebagian dari keluarga kita diwafatkan oleh Allah, apakah ayah kita, atau ibu kita, atau saudara kita, paman kita, atau anak kita, atau istri kita, atau sebaliknya suami, dan seterusnya. Wasamarat, kekurangan dari segi hasil tanaman. Hasil tanaman. Ya. Buah-buahan dan yang lainnya. Apakah dengan panen gagal, ya, banyak hama atau tidak berbuah? Nah, sebagiannya sedikit buahnya. Jadi sedikit hasilnya. Dan ini berpengaruh kepada, ya, kurangnya pangan. Jadi kekurangan sandang, pangan, kekurangan dalam hal harta, pakaian, tempat tinggal, fasilitas. Nah, dan pangan, makanan. Itu ujian yang sedikit. Allah mengatakan, "Wala nabluwannakum bisyai'in." Syai'in artinya sedikit. Wabashshiris sabirin, dan beritakanlah kabar gembira bagi orang yang bersabar. Apalagi jika mau dibandingkan ujian-ujian tadi yang dipaparkan itu dengan nikmat yang menunggu, yang dijanjikan oleh Allah di akhirat, tidak ada apa-apanya, tidak ada bandingannya. Hanya butuh bersabar sedikit. Ya. Bersabar sedikit di dunia yang lamanya, lama kehidupan di dunia yakni sangat sedikit, tidak bisa dibandingkan dengan lamanya akhir, karena di sana kekal. Di sana kekal. Sementara di dunia kita hanya, ya, kata Nabi, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yujawizu dhalik. A'maru ummati, umur umatku rata-rata kisarannya baina 60 wa 70, hanya antara 60 dengan 70 tahun. Wa aqalluhum man yujawizu dhalik, dan ya, sedikit di antara mereka yang bisa melampaui itu. Jika ini berhasil dilewati, lulus ujian, kemudian di akhirat dapat ridha Allah, masuk jannah, kekal abadi selama-lamanya. Tidak ada akhirnya. Ya kan, tidak bisa dibandingkan sama sekali. Jadi seberat dan sebesar apapun itu masih kecil ujian-ujian ini yang ada di dunia. Nah, dan itu hanya bisa dilewati dengan kesabaran. Oleh karena itu Allah mengatakan, wabashshiris sabirin, gembirakanlah orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang yang bersabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila menimpa mereka suatu musibah. Musibah ini dalam bahasa Arab ini nakirah. Ya, nakirah. Ditanwin musibatun nakirah, yakni musibah apa saja. Besar, kecil. Mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi musibah apapun, besar, kecil, ya, kita istirja. Ini sifat perangai orang-orang yang bersabar, yang diberi berita gembira. Orang-orang yang apabila tertimpa suatu musibah besar atau kecil, mereka melakukan istirja, yaitu membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami akan kembali. Kami milik Allah, marbub, hamba Allah yang diatur oleh Rabbnya, penguasanya, penciptanya, pengatur kehidupannya. Jadi hanya mengikut takdir Allah yang Allah takdirkan, apapun yang Allah kehendaki untuk ditakdirkan, semuanya diterima. Dan ujung-ujungnya pun kami akan kembali kepadanya nanti. Ya, untuk mempertanggungjawabkan bagaimana sikap selama hidup di dunia menghadapi nikmat, apakah bersyukur, menghadapi musibah apakah bersabar atau tidak. Ulaika alaihim, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan salawatum min rabbihim. Salawat jamak dari salat. Salawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya maknanya adalah pujian, sanjungan. Mereka lah orang-orang yang akan mendapat sanjungan-sanjungan dari Rabb mereka. Wa rahmah, dan akan mendapat rahmat dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Doa yang dibaca bersama istirja tersebut yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibatun. Ma min muslimin tusibuhu musibatun. Tidak ada seorang muslim pun yang terkena suatu musibah, apakah besar atau kecil. Fayaqul, lantas dia membaca, ma amarahullah, apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dilanjutkan, Allahumma ya Allah. Ada dua bacaan. Bisa Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Atau bisa juga dibaca Allahumma ajirni. Nah, supaya tidak bingung ya. Terkadang mendengar ada yang baca Allahumma ajirni, ada yang baca Allahumma ajirni. Nah, jadi dua-duanya bisa. Allahumma ajirni. Allahumma ajirni. Nah, artinya ya Allah, berilah aku pahala fi musibati, pada musibahku. Kelanjutannya, wa akhlif li khairan minha. Wa akhlif li khairan minha. Dan gantikanlah untukku yang lebih baik dari ini. Dari apa yang terganggu, dari apa yang hilang dengan musibah ini. Gantikan saya yang lebih baik darinya. Allahumma ajirni atau Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala pada musibah yang menimpaku. Wa akhlif li khairan minna, dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya. Nah, tidaklah kata Nabi SAW seorang Muslim melakukan ini. Istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian baca Allahumma ajirni atau ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Illa kecuali akhlafallahu lahu khairan minhu. Allah akan menggantikan untuknya lebih baik dari itu. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan bahwa saya mendengar Nabi bersabda demikian. Nah, kata Ummu Salamah, kemudian aku mengingat itu ketika wafat Abu Salamah, yakni suami Ummu Salamah. Ketika wafat Abu Salamah, Ummu Salamah membaca doa tersebut. Ternyata hasilnya dikabulkan oleh Allah. Allah gantikan yang lebih baik daripada Abu Salamah. Allah gantikan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal Abu Salamah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikahi Ummu Salamah sehingga dia menjadi salah satu dari ummahatul mukminin. Menjadi istri Nabi dunia akhirat. Sungguh luar biasa gantinya, kan? Jadi ya, demikian masalahnya, semuanya kembali kepada taufik. Jika kita mengingat-ingat kelemahan-kelemahan pribadi kita masing-masing, mungkin kita sama-sama menyadari ya beberapa mungkin musibah yang pernah kita lewati, kecil atau besar, yang mungkin kita lalai dari ini. Lupa istirja, lupa baca doa. Begitu. Barakallahu fikum. Untuk sementara sampai di sini, masih tersisa sedikit pembahasan penutup satu kali pertemuan insyaallah. Pada pertemuan yang akan datang, naktafi bihadzal qadar wa jazakumullahu khairan. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.